Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bisunnatihi ila midin. Pemirsa pendengar Raja TV dari Radio Rojan muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah. Di pagi hari yang baik ini kita dapat melanjutkan bahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk meluangkan waktu dalam menuntut ilmu serta memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat dan juga memberikannya, menyebarkannya kepada orang lain. Di hari yang penuh berkah ini juga kita selalu memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk istiqomah di atas sunnahnya sampai akhir dari kehidupan kita. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengupas peristiwa penting yang terjadi dalam kekuasaan Al-Muqtadir Billah yang telah kita bahas tentang masa kekuasaan beliau di masa Khilafah Bani Abbasiyah, itu Al-Muqtadir Billah. Ada beberapa peristiwa penting yang ingin kita sampaikan. Utama adalah bahwa banyaknya para ulama-ulama yang terkemuka di kalangan umat ini yang wafat di masa beliau, di antara Imam Nasa'i, Imam Tabari, Ibnu Khuzaimah, dan Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani, dan beberapa orang ulama yang lainnya yang dikenal, yang sering dinukil dan disampaikan pendapat-pendapatnya oleh para ustaz-ustaz kita. Maka oleh sebab itu mungkin kita sedikit mengenalkan kepada umat, kepada pemirsa dan pendengar tentang sekilas sejarah kehidupan mereka. Sebelum kita masuk kepada pembahasan biografi Imam Nasa'i, ada beberapa peristiwa penting yang kemarin kita sampaikan, yaitu tentang adanya penggantian terhadap Al-Muqtadir Billah oleh para tokoh-tokoh senior dari tokoh kekhalifahan atau pejabat saat itu, dan akhirnya itu dengan diganti dengan Al-Mu'tazu ya Billah. Al-Mu'taz ya. Akhirnya ya Mu'taz Billah, tetapi akhirnya Al-Mu'taz Billah itu kembali di sebenarnya kita katakan Al-Muqtadir Billah dibela oleh beberapa tukang taman dan para pelayannya dan mengepung tempat di mana rumah Al-Mu'taz Billah dengan beberapa orang yang akan pindah ke istana kekhalifahan. Akhirnya para pendukung dari Al-Mu'taz Billah meninggalkan Mu'taz Billah dan akhirnya kembali kekuasaan dipegang oleh Al-Muqtadir Billah. Ya, Al-Mu'taz Billah ini namanya adalah Ibnu Mu'taz ya. Anaknya itu Ibnu Mu'taz Billah ini namanya itu Abdullah bin Mu'taz Billah Muhammad bin Mutawakkil. Jadi Mu'taz Billah punya anak namanya Abdullah Mu'taz Billah. Ada satu pesan dan ungkapan yang sangat bagus dari anaknya ini, yaitu Abdullah bin Mu'taz Billah ini. Dia berkata, ya, ini termasuk dari cici-cici dari Al-Mu'taz Billah ya, namanya Abdullah bin Mu'taz Billah Muhammad ya ibn Mutawakkil ala Allah, Ja'far bin Mu'taz Billah Muhammad bin Rashid Al-Harun ya, Harun Rashid, cucu dari Rashid Al-Wilkana ibn Mu'taz Abul Abbas, yang namanya Abul Abbas bin Mu'taz, terkenal sekali dengan seorang syair yang ya fasil balik ya, seserawan dan qaisun qadatun nas fil khairi wa daf'i syari. Jadi adalah orang terkemuka dalam memberikan kebaikan dan menghindarkan keburukan daripada orang lain. Nah, sungguh Al-Mubarrid dan Sa'lab mendengar dari merupakan darinya berbanyak hikam dan faedah-faedah dari adabnya yang sungguh banyak. Nah, ini yang ingin kita lihat sedikit. Sungguh sangat menohok rasanya perkataan-perkataan dia terhadap cara kehidupan kita di hari-hari ini, yaitu suatu nasihat yang sangat dalam. Beliau berkata, anfasul hayyi khutahu, tarikan nafas kita itu adalah langkah kita. Jadi ahlu dunya rakbun yusaru bihim wahum niyamu, penduduk dunia ini itu sebenarnya berjalan, sedang berjalan dan walaupun mereka tidur. Artinya dia ingin menjelaskan setiap nafas yang kita hembuskan sebetulnya mengiring kepada kuburan kita, ke arah kuburan kita. Walaupun kita tidur di malam hari, kita sebenarnya sedang menuju sebuah kematian yang sudah pasti, menuju akhir dari hayat kita. Maka dia menggambarkan setiap hembusan nafas kita adalah langkah-langkah menuju kematian, akhir dari kehidupan kita. Lebih mungkin ahlu dunia rakbun yusarubihim wahum niyam. Penduduk dunia ini adalah penumpang yang mereka dibawa berjalan walaupun mereka tidur. Ini akan, walaupun kita tidur, apakah umur kita berhenti? Apakah ajal kita juga berhenti? Ya, ini mundur? Tidak, tidak. Setiap waktu yang kita lalui, setiap nafas yang kita hembuskan, hakikatnya kita bawa adalah langkah-langkah menuju kuburan, ke arah kuburan kita. Ya, walaupun kita tak menyadari. Kemudian beliau katakan, penduduk dunia ini adalah sedang berjalan terus menuju ajalnya masing-masing. Walaupun mereka tidur, walaupun mereka tidur. Jadi sekarang satu hal yang membuat kita adalah kadang-kadang kita merasa kalau tidur itu istirahat. Ya, tidak ada aktivitas dalam kehidupan kita, tidak menyadari bahwa masa-masa tidur kita itu adalah masa-masa yang selalu mendekatkan kita masa kematian kita. Ya. Yang dikira bahwa ketika apa namanya kita tidur lalu umur kita tidak dihitung, tidak, berjalan terus walaupun kita tidur. Nah, kalau kita lihat persentase tidur dari umur kita berapa? Ya. Berapa yang untuk urusan ibadah kita? Berapa yang untuk urusan dunia kita? Rubama aurada tama'u wa lam yusdir. Ya. Kemungkinan dia ya menggambarkan sebuah harapan tamak wala misdir, tapi dia tidak mendapatkannya. Warubma syarika syaribul ma'i qabla rihi. Ya. Mungkin kali dia rindu untuk minum seteguk air, namun belum sampai air itu diteguk, ajalnya sudah datang. Man tajawaz al-kafafa lam yughnihi al-iktar. Ya. Orang yang tidak memiliki kepribadian yang menjaga kehormatan dirinya, ya, tidak ada manfaatnya dia itu memiliki hal yang banyak dari harta. Orang yang tidak merasa tamak, orang yang tidak merasa qanaah, yang tidak merasa puas, tapi dia punya tamak sekali. Tidak ada manfaat bagi dia ibnihil ikhtar. Walau bagaimanapun diberi Allah, walaupun bagaimanapun Allah memberikan nikmat kepada dia, dia tidak akan pernah puas. Karena tidak ada sifat qanaah dalam dirinya. Tidak pernah puas. Selalu merasa kurang, kurang, dan kurang. Ketika dia merasa begitu, ada sifat yang buruk timbul dalam dirinya. Kurang bersyukur, ya, melupakan nikmat Allah, karena dia melihat nikmat yang dulu ada pada yang dia miliki belum ada nilainya di sisinya. Kenapa lagi dia akan bersifat kikir? Sifat kikir. Ya, kurang bersyukur, bersifat kikir. Ini penyakit bagi orang-orang yang tamak kepada dunia. Bagi orang-orang yang apa? Yang tamak kepada dunia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ya. Sesungguhnya orang bersyukur, orang yang qanaah hidupnya, ya, walaupun sedikit Allah beli, dia sangat merasakan sudah sangat besar diberi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghargai nikmat yang sekecil apapun diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari kata-kata beliau ini, kullama 'azuma qadrul munafas fihi 'azumatil faji'atu bihi. Nah, seberapa ambisi untuk persaingan, ya, kunafas untuk menyaingi orang lain dalam dirinya, sebesar itu pula rasa al-faji'a fihi, rasa kesakitan jiwa, kegelisahan dalam ada dalam jiwanya. Dia ingin lebih dari orang terus. Ya, kullama 'azuma qadrul munafas fihi, ya. Jadi orang yang menyaingi dia, ya, merasa dia tersaingi, maka dia akan selalu setiap merasa ada orang yang mengalahkan dia yang lebih dari dia, dia akan selalu merasa apa? Kecewa, bunda, gelana, sedih, ya, faci'ah, merasa sedih dia. Setiap dia ada melihat orang lebih dari dia. Jadi ada rasa itu penyakit hasad. Maka beliau sebutkan manirtahalahu hirsu adnahu talabu. Ya. Orang digiring terus oleh ambisi, ya, ya, dia akan dibinasakan oleh pencarian ambisi itu, binasa di dalam jalan itu. Al-hirsu yang kusu min qadri insan walayzidu fi hadzihi. ya, keberlebihan, ya, maksudnya dalam hal dunia ini, ambisi yang tinggi terhadap dunia ini, ya, akan mengurangi dari kadar seorang manusia dan tidak akan menambah, yaitu tentang bagiannya. Maka dalam hadis yang sebutkan Rasulullah SAW, man kana fid dunya akbar hamhi ja'ala faqra baina 'ainihi wa faraqa baina syamlihi wa la ya'ti dunya illa ma qadarlah. Orang yang ambisi besarnya adalah dunia, Allah akan jadikan rasa miskin di antara pelupuk matanya. Dia akan dicebrai-beraikan urusannya, berantakan urusannya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sekedar apa yang telah Allah takdirkan baginya. Lalu menyebutkan lagi, asqan nasi aqrabuhum minas sultan. Ya, manusia yang paling ya, menderita, merugi adalah orang yang paling dekat kepada penguasa. Yang paling dekat kepada penguasa, karena kalau dekat penguasa berarti dia berusaha mendapat kedudukan, mendapat uang dan seterusnya. Tentu dia akan menjual agamanya, menjual kepribadiannya dan seterusnya, berbohong, menjilat seterusnya. Kama anaqrabul asya ila nari asra'uhum ihtiraqan. Sebagaimana seorang yang sesuatu yang paling dekat kepada api, dialah orang paling cepat untuk terbakar. Ini contohkan oleh dia, seperti sesuatu yang paling dekat kepada api itu yang pertama akan terbakar. Man syaraka sultana fi izzid dunya syarakahu fi dhillil akhirah. Fi dhillil akhirah. Ini kata-kata man syaraka sultana fi izzid dunya syarakahu fi mada dhillil akhirah. Orang yang bersyarikat dengan penguasa dalam ya kemuliaan dunia, dia akan bersyarikat pula dalam bersamanya dalam keindahan akhirat. Yakfiru minal hasidi annahu yaghtannam waqta sururik. Nah, cukuplah bagimu orang yang hasad itu, dia akan senantiasa ya yaghtam, bergumam kebencian, penuh dengan rasa kegelisahan dalam hatinya ketika melihat engkau bahagia. Jadi orang hasad itu ya enggak usah kamu membalasnya, cukup saja sebagai bentuk dari siksaan bagi orang yang hasad, dia selalu tersiksa melihat orang lain bisa berbuat lebih baik, lebih tinggi, lebih berhasil, lebih apa, dia selalu begitu. Dia akan fokus ya bagaimana supaya orang tersebut gagal, berupaya menghambat dan segala macamnya. Nah, ini penyakit-penyakit ya yang harus kita hindari. Al-fursatu sari'atul fauti ba'idatul audi. Kata beliau, kesempatan sangat cepat hilang dan sulit untuk kembali. Nah, ini maksudnya beliau adalah gunakan waktu sebaik-baiknya. Waktu yang telah berlalu tidak akan bisa ditarik mundur lagi. Al-asrau idza kathura khuzanuha izdadat daya'an. Rahasia apabila banyak orang yang menyimpannya, maka akan banyak akan hilang. Ya. Kemudian beliau menyebutkan lagi, al-azlu yadhaku min tihil wilayah. Ya. Beliau menyebutkan dipecat itu akan bahagia dari kehilangan kekuasaan. Al-jaza'u at'abu minas sabri. Orang yang selalu tidak bersifat sabar, orang yang selalu sifatnya tidak sabar, itu lebih berat daripada sabar menahan sabar. Jadi beliau sini motivasi orang yang ketika mendapat ujian dari Allah, jazak. Jazak itu artinya apa? Gelisah dia. Tidak sabar dia. Ya. Marah-marah dengan dia dapat atau dia kesal gitu. Orang yang kesal ya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, at'ab minas sabar. Itu lebih berat daripada sabar. Sabar lebih mudah dari itu. Jadi anjuran kalau kita mendapat ujian dari Allah, mendapat cobaan dari Allah, enggak ada artinya kita jazak. Enggak artinya kita marah-marah, artinya kita melakukan hal-hal yang ya, yang tidak menunjukkan kesabaran lah. Ya. Maka itu sebetulnya lebih berat gitu, lebih mencapekkan daripada bersabar saja. Ya. La tashin wajhal afwi bitaqri'i. Jangan engkau kotori ya wajah kemaafan dengan cara mencela. Tarkatul maiti 'izzul lil warasah. Jadi peninggalan para mayat adalah kemuliaan bagi apa? Pewarisnya. Maksudnya apa? Kita yang capek mencari dunia ini yang akan beruntung menikmati siapa? Ahli waris kita. Arti maksudnya gitu. Jadi orang-orang yang selalu menumpuk harta ya, yang akan menikmati setelah dia meninggal ada ahli warisnya. Ini yang ingin saya sampai kepada kita semua yang kita lihat nasihat dari Ibnul Mu'taz ini, yaitu seorang orang Quraisy yang begitu fasih dalam syair-syairnya, sangat apa namanya, baik sekali di dalam ungkapan-ungkapannya, hikmah-hikmah yang dia katakan. Dia memiliki banyak karangan sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir di sini, ya. Jadi di sini sebutkan qad zakara anna fi Rabiul Awal min hadzal sana, kata Ibnu Katsir, pada Rabiul Awal pada tahun ini. Jadi tahun yang dimaksud Ibnu Katsir di sini adalah tahun itu 296 Hijriah, ya. Dan Ibnu Mu'taz ini disebutkan oleh dia istama'a qawad wal ayan wal qudha ala khal'il muqtadir wa tawliyati Abdullah bin Mu'taz. Ini Ibnu Mu'taz yang diangkat ini. Jadi bersepakat para tokoh-tokoh pimpinan dari angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh masyarakatnya dan para qadi untuk memecat Al-Muqtadir billah dan mengangkat Abdullah bin Mu'taz ini yang Walikum Murtado, dan di apa namanya, dilakop di galeri dengan Al-Murtado Al-Muntasif billah. Fama makatha fil khilafah ila yawman aw ba'da yawm. Dia tidak bisa berkuasa kecuali hanya sehari atau setengah hari. Ini sebelumnya sudah kita jelaskan dalam ceritanya Al-Muqtadir, di mana dia dengan syarat tidak terjadi pertumpahan darah, asalkan Al-Muqtadir rela menerimanya untuk menggantikannya, karena Al-Muqtadir masih umur waktu itu masih 13 tahun. Summa ghalab Al-Muqtadir wa qatal ammata man kharaja alaihi. Kemudian Al-Muqtadir melawan dan memerangi orang-orang yang telah apa namanya didukung oleh pasukan yang sedikit untuk melawan pasukan dari Al-Mu'taz billah wa taqalahu fi dar sultan. Kemudian Al-Mu'taz billah ini, Ibnu Mu'taz billah ini ditahan di rumah apa namanya, di rumah sultan, di rumah khalifah itu tuh. Dan akhirnya dia, ya, bahwa kalabi Yunus al-Khadim, dia disuruhlah perdana menterinya untuk mengawasinya. Kemudian dia dihukum, ya, pada akhir dari Rabiul Awal, ya. Nah, ini kisah dari Ibnu Mu'taz yang sempat dicalonkan sebagai pengganti dari Al-Muqtadir billah, namun akhirnya dia ketangkap kembali dan diberi hukuman Al-Muqtadir billah, dan itulah berapa perkataannya. Kemudian ada juga peristiwa di sini Ibnu Rawandi, seorang orang zindik. Kenapa ini kita bahas? Karena jangan heran kalau di zaman ini kita mendengar ada perkataan-perkataan yang sangat mengejutkan, ya, yang menghalalkan zina lah, yang mengatakan sholat bermacam-macam lah, ya, berbahasa Indonesia dan macam-macam itu. Pendapat-pendapat yang gila seperti ini dulu sudah ada gitu, maksudnya kita katakan pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang mengutak-atik ajaran Islam itu sudah ada di zaman dulu. Di antaranya pendahulunya lah yaitu Ibnu Rawandi, namanya Ibnu Rawandi. Ya, ini kenapa kita jelaskan sedikit sebagai i'tibar. Dikisahkan oleh ulama Al-Mukasir di sini menyebutkan bahwa pada tahun yaitu 298 Hijriah ini itu diwafat Ibnu Rawandi. Namanya Ahmad bin Yahya bin Ishaq Abdul Husain Al-Ma'ruf bin Ibnu Rawandi. Ahadu masyair zanadiqah al-mulhidin. Dia adalah salah seorang yang terkenal dari orang-orang syindik dan orang-orang ateis. Yani muslimin zaman ini kita lihat, ya, banyak di seperti di Indonesia ini di Facebook ataupun di Twitter, ya, ada beberapa orang yang selalu menjelek-jelekkan Islam, menghina-hina Islam, menghina Rasulullah SAW, menghina ajaran Islam. Ini sudah ada dahulunya, ya, Ibnu Rawandi, kalau dia dalam Ibnu Rawandi abad milenial, ya. Nah, jadi di sini dikenal bahwa Ibnu Rawandi ini adalah Ibnu Katsir malah mengatakan alaihi la'natullah min rabbil alamin. Semua Allah melaknat dia, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya adalah seorang Yahudi, lalu dia pura-pura masuk Islam. Ya, qawlanu harrafa fi Taurat. Kemudian juga dikatakan dia juga merubah-rubah isi Taurat. Kama ada ibnuhu, ya, Al-Qur'an bil Qur'an, ya, wal hadafi. Sebenarnya pula yaitu anaknya mengotak-atik isi Al-Qur'an dan melakukan paham-paham ateis di dalamnya, dan mengarang kitab untuk membantah Al-Quran yang disebut oleh judulnya, kata Ibnu Katsir, Ad-Damir, ya, wa kitabun fi radi ala syariah al-i'tirad, dan juga dia mengarang kitab untuk mengacak-acak ajaran agama ini dan membantah dengan judul, kata Ibnu Katsir, Ibnu Rawandi membantah orang-orang mulhid ini. Wa kadzalika waladuhu Abu Hashim, dia punya anak dari Abu Ali Jawai, Abu Hashim, ya. Keberkata Abu Ali Al-Jubai, kata Ibnu Katsir, Qara'tu kitab mulhid jahil as-safi, aku membaca kitab orang yang mulhid ini, ateis yang bodoh, as-safi yang goblok, Ibnu Rawandi. Falam ajid fihi illa safah, aku tidak dapatkan dalam kitab kecuali kebodohan, wal kadhiba kebohongan, wal iftira ya, fitnah-fitnah kebohongan. Qala wa qad wada'a kitab fi kidamil alam, dia menulis sebuah kitab tentang alam ini adalah yang menafikan tentang adanya pencipta dan membela madhab ateisme dan membantah tentang ahli tauhid dan juga mengarang kitab untuk katanya membantah Rasulullah SAW ya dalam 7 tempat dari kitabnya dan menuduh Rasulullah SAW berbohong dan juga dia mencela Al-Quran dan juga juga menulis kitab pembelaan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian mengatakan agama Yahudi dan Nasrani itu lebih baik daripada agama kaum muslimin. Jadi ini kita sampaikan bahwa apa yang ada hari ini itu bukan satu hal yang baru dalam sejarah Islam ya. Sudah ada pendahulu seperti Ibnu Rawandi ini. Yang hari ini kan ada orang mengatakan lebih baik agama ya agama di luar Islam daripada Islam, menghina-hina dan mengangkat-angkat kelebihan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, lalu menghina-hina ajaran Islam. Kemudian yahtaju lahum fiha ala ibtal nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia juga berusaha membela keyakinan, ya, membela orang Yahudi Nasrani dan ingin membatalkan, mengingkari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain demikian dari karang-karangan yang membuatkan, ya, keluar dari Islam, ya, sebenarnya dinukil oleh Ibn Jauzi kata Abu Ali Ajubai. Kemudian Ibn Jauzi juga kata Ibn Kathir menukil dalam kitab Al-Muntazim, ya, tarafa min kalamihi wa zanaqatihi, salah satu apa ungkapan potongan dari ungkapannya dan kezindikannya dan celaannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan juga ajaran agama. Kemudian warda alai fi dzalika, dan Ibnu Jauzi juga membantahnya. Wa huwa aqallu wa akhassu wa adallu min ay yultafata ilaihi, kata Ibnu Katsir, dia adalah orang yang sangat hina dan keji, ya, ya, dan apa namanya yang ya, dari untuk diperhatikan, kata Ibnu Katsir. Wa ila jahli wa kalami wa hadayani wa safihi, ini disebutkan sifat-sifatnya adalah kebodohannya, ya, kegilaannya, hadayani, kebingungannya, ya, kegoblokannya dan kehinaannya, wa tamwihi kedustaannya, wa tarwiji wa tughyani, dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang berbagai sifat-sifat buruk yang pada dirinya. Kemudian dia meriwayatkan hikayat yang berolok-olok, ya, yang mengangkat kekufuran, ya, di antaranya ada yang dia langsung katakan atau di antara juga ada orang yang menisbahkan, ya, mutafa'ilun alaihi mimman huwa mithluhu. Jadi orang-orang yang saya pendapat dengan dia dikatakan ini pendapat Ibnu Rawandi. Padahal dia pendapat dia sebetulnya supaya dia tidak dihukum atau dikritik dia menyandarkan pendapat ini kepada Ibnu Rawandi tersebut. Kemudian, ya, orang-orang sependapat yang sama dalam perjalanannya kata dalam kekufuran, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wakala Allah Taala, semua Allah Swt telah berfirman tentang mereka kata Ibnu Katsir, wala insal taum layakulna inna makunna nakhudu wa nal'ab. Jika mereka bertanya, engkau bertanya kepada mereka, sungguh mereka akan jawab, kami ini sekadar berolok-olok saja dan bermain-main. Kul abillah wa ayati wa rasulikum tumtahzi'un, katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah dan ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tazu qad kafartum ba'na imanikum, jangan cari alasan sungguh kalian telah kafir sekalian beriman. Jadi ayat ini memang hukuman bagi orang-orang yang melolok ajaran agama ini, ya. Sebagaimana terjadi orang-orang yang munafikin sama Nabi SAW, ya. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa Abu Isa Al-Warraq juga teman akrabnya Ibnu Rawandi ini, ya. Falamma 'alima an-nasu bi amrihi ma takala, manusia tahu dengan pandangan-pandangan mereka, penguasa saat itu menangkap Abu Isa ini lalu ditahan dalam ditahan, ya, dalam tahanan sampai ia meninggal. Adapun Ibnu Rawandi dia lari dan dia lari bersembunyi di Ibnu Lawi Al-Yahudi. Ibnu Lawi Yahudi di salah orang Yahudi. Kemudian dia menulis kitab, ya, fi muddati muqamihi, selama dia dalam persembunyian di rumah orang, di tempat orang ditut. Kitab ini disebut dengan Ad-Damira lil Quran. Tujuannya untuk menolak Al-Quran. Ya, tidak berapa waktu setelah dia itu menulis, ya, dia meninggal, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga Abu Wafa Ibn Uqil, wa ra'aitu fi kitab muhaqqiqin annahu 'asha 36 sana ma antaha ilayhi min taghawul fil makhazi wa la'anahu Allah wa qabbahu wa la rahima idamahu. Jadi kata Abu Wafa Ibn Uqil ini, aku melihat dalam sebuah kitab yang hidupnya selama 36 tahun dan dia memiliki pendapat-pendapat yang begitu sangat keji, ya, kehancurannya dalam pendapat yang sangat keji. Kemudian beliau melaknat Anwar Rawandi ini yang memiliki pendapat tersebut. Kemudian juga Ibn Qadi Akhlaqan kata Ibn Kathir menyebutkan ini dalam kitabnya Al-Fayat, tetapi wadallas alaihi. Ibn Kathir menyebutkan Ibn Akhlaqan ini justru malah mengaburkan walam yujarrihu bisyain, dan tidak pernah mengkritik sedikit pun tentang pemikirannya. Walaka'annal kalba akala lahu ajinan. Ini seakan-akan tidak ada apa-apa dengan Ibn Rawandi ini. Ala adati fil ulama wa syu'ara. Ini kebiasaannya Ibn Khalaqan dalam membuat terjemahan ulama dan para penyair. Fa syu'ara yutilu tarajumahum. Kalau menterjemahkan orang-orang ahli syair, seseruan-seseruan, itu dipanjang terjemahnya. Wal ulama yudhkaru lahum terjematan yasira. Kalau ulama sebut hanya cukup terjemah yang sangat ringkas saja. Nah, kemudian juga disebutkan di sini wa zandaqatu yatruku dzikra zandaqatihi. Kalau dia menterjemah orang-orang yang sesat seperti orang-orang Ibn Rawandi ini, orang yang sesat, orang-orang zindiq ini, itu tidak disebutkan berbagai penyimpangan-penyimpangannya. Kemudian disebutkan oleh Ibn Katsir bahwa Ibn Khalaqan ini menyebutkan wafat pada tahun 245 ka waqad wahima wahman fahishan. Kata Ibn Katsir sungguh dia telah salah, kesalahannya sangat fatal. Yang benar kata Ibn Katsir adalah bahwa Ibn Rawandi ini meninggal pada tahun ini, yaitu tahun 298 ya, ya 98 Hijriah. Baik. Berikut juga wafat di masa Ibn Muqtadin itu pada tahun yang sama 298 Hijriah, itu Al-Junayd. Junayd ini salah satu tokoh dari orang yang sufi, yang terkenal di kalangan orang sufi. Ya, banyak sekali penisbahan-penisbahan perkataan kepada Junayd ini. Mari kita lihat ungkapan Junayd ini. Junayd ini juga seorang orang saleh dan dia tidak meyakini keyakinan-keyakinan yang yakin orang sufi hari ini. Tetapi orang sufi menisbahkan banyak dari bentuk praktek-praktek bid'ah-bid'ah yang melakukan dalam ibadah kepada Junayd itu, perkataan-perkataan kepada Junayd. Padahal Junayd pernah berkata, dia menyebutkan di sini, wa kana yaqul kata Ibn Katsir, Junayd ini pernah berkata, madhabuna hadha muqayyadun bil kitab wa sunnah. Madhab kami ini, madhab kita ini adalah terikat dengan Al-Quran dan sunnah. Faman lam yaqra Al-Quran, orang yang tidak membaca Al-Quran, wa yaktubul hadis la yuqtada bihi, dan juga tidak mempelajari hadis, nah tidaklah dijadikan sebagai teladan bagiannya, tidak perlu dicontoh. Fi madhhabina, jangan dijadikan dicontoh dalam madhab ini, wa tariqatina, jalan ini. Ya. Ini dari antara perkataan Junayd ya, ulama-ulama yang orang-orang mutawa orang sufi menisbah kepada dia. Kemudian ada kisah yang sangat menakjubkan, yang mungkin di zaman kita akan satu hal yang sangat aneh sekali. Kisah ada seorang ulama namanya, yaitu pada tahun 299 Hijriah, ada satu kejadian yang sangat aneh sekali. Yaitu nama seorang, namanya Muhammad bin Yahya Abu Sa'id. Seorang yang tinggal di Damaskus. Dan dia meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad al-Jauhari wa Ahmad bin Mani wa Ibnu Abi Syaiba wa Irim. Ini seorang ulama ini. Dan juga dia memiliki murid Abu Bakar An-Naqash dan lainnya. Muhammad bin Yahya ini ya dipanggil dengan orang bihamil kafanihi, dengan sebutan orang yang membawa kafannya. Wa dhalika ma dzakarahu al-Khatib. Sebenarnya diceritakan oleh Khatib Baghdadi, qala. Dia berkata, "Bala ghani an tufiya fa ghussila wa kuffina wa sulli 'alaihi wa dufin." Jadi kata Khatib menyampaikan sampai kepadaku bahwa dia itu meninggal lalu dimandikan dan dikafani dan disolatkan lalu dikubur. Falamma kana al-lailu jaa'a nabbashun liyasriqa kafanahu. Setelah malamnya dia dikubur siang malamnya datang orang yang ingin mencuri kafannya. Orang menggali kuburannya ingin mencuri kafannya. Yaitu falamma kana al-lailu jaa'a nabbashun liyasriqa kafanahu. Jadi pada tamat datang malam, setelah malam hari, datang orang yang membongkar kuburannya, ingin mencuri kafannya. Fafataha alaihi qabrahu, lalu digalilah kuburannya. Falamma halla anhu kafanahu, tatkala dia ngambil kafan Muhammad bin Yahya tadi yang dikuburkan itu, istawa jalisan, duduk Muhammad bin Yahya itu. Duduk dia, setelah digali, kemudian orang ingin curi kafannya ini, diambil kafannya, duduk dia. Duduk Muhammad bin Yahya ini, ya, wa farra an-nabashu hariban min al-faza', lalu yang mencuri kafannya tadi ya, pontang-panting lari, takut, ketakutan, ya. Wa nahada Muhammad bin Yahya, lalu Muhammad bin Yahya berdiri, keluar dari kuburnya. Fa akhadha kafanahu ma'ahu, ya, lalu dia bawa kafannya keluar, ya, setelah dikubur dia keluar. Keluar memakai kafannya tadi, ya. Ini kalau di kamar kita mungkin sangat aneh sekali, ya. Wa kharaja min qabri, min al-qabr, dia keluar dari kuburannya, ya. Wa qasara manzilahu, pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, bahwa jadi ahlu yabkuna alaihi, dia mendapati keluarganya masih menangis, ya. Padaqa alaihimul bab, lalu dia ngetok pintu, ngetok pintunya, ya. Faqalu man hadha, siapa? Faqala ana fulan, dia sebutkan saya ini fulan, ini maksudnya namanya dia. Faqalu ya hadha laihul laka antazidani antazidana huzana ila huzinina. Lalu keluarganya menjawab di dalam, ya, hei, tidak halal bagimu untuk menambah kesedihan kami kepada kesedihan yang sudah ada, menambah lebih sedih lagi, gitu maksudnya. Faqala iftah, lalu dia berkata lagi Muhammad bin Yahya ini kepada keluarganya, bukalah pintu. Wallahi ana fulan, demi Allah saya ini si fulan. Fa'araf, disebut oleh kita sekarang ini adalah mati suri. Jadi berhenti jantungnya bertak gitu ya. Tapi belum mati dia. Nah, makanya Khatib Badadi menyebutkan seakan mungkin kenapa dia bisa hidup lagi. Nah, kalau di kita mungkin sudah heboh ya, orang mati bisa hidup. Kemarin juga berapa minggu yang lalu ya, pernah juga ada berita seseorang dia ya meninggal kemudian hidup berapa, 1 jam atau 2 jam mungkin meninggal lagi. Nah, ini dia hidup. Kata Khatib Baghdadi, mungkin dia adalah asabu saktatu. Saktatu ini penyakit yaitu jantung yang dia mungkin jantungnya diam, yaitu. Walam yakun qad mata haqiqatan. Sebenarnya dia belum mati benar dia. Cuman saja jantungnya berhenti berdetak. Faqaddarallahu bihaulihi wa quwwati. Di sini Allah dengan kemahakuasaannya, ya, kekuatan Allah SWT, anba'ad hadha nabas, Allah mengirim orang yang ingin mencuri kafannya ini. Papa taha alaihi qabrahu, yang membuka kuburannya, menggali kuburannya. Maka nadzalika sabah hayati, maka adalah hal itu menjadi kembali dia hidup ke bumi ini setelah dia mati. Fa'asha ba'da dzalika iddat sinin, setelah itu dia hidup beberapa tahun. Summa kana wafatu fi hadhihi sana, kemudian dia wafat pada tahun ini, pada tahun 299 Hijriah. Jadi kenapa kita belajar dalam sejarah juga ada peristiwa-peristiwa yang menghebohkan itu, ya, juga ada gitu. Mungkin lebih menghebohkan ini, kalau yang peristiwa kemarin yang diberitakan itu hidupnya 2 jam atau 1 jam ya. Kalau ini hidup berapa tahun setelah dia dikubur. Subhanallah, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jika belum ajal itu mati, bayangkan ada saja orang yang ingin mencuri kafannya, Allah takdirkan dia untuk menggali kuburan, kemudian orang yang dikubur tadi bisa keluar dari kuburannya. Ya, ini suatu hikmah ya, ketika memang kalau belum ajal, ya, walaupun sudah dikubur, namun kembali lagi ke dunia. Baik. Ini kita dikejar waktu ya, karena kita mau sedikit masuk ke terjemah Imam An-Nasa'i. Ya. Berikutnya kita masuk kepada Imam An-Nasa'i. Nah, Imam An-Nasa'i ini terjemahannya cukup panjang juga, ya. Saya akan ambil terjemahnya dari mukaddimah dari Petahqiq Sunan Nasa'i di sini, bagus terjemahnya dan lebih agak jelas. Kalau Ibnu Katsir lah agak ringkas sekali. Nah, cuman kita ambil di sini faedahnya sedikit. Imam Nasa'i ini terjemahan kita pindah kepada Imam Nasa'i yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Ya. Nama beliau adalah Imam Al-Muhaddis Al-Bari Al-Sabt. Ini ulama, ini pujian dari gelar-gelar para ulama ya. Syekhul Islam, Naqidul Hadis, orang yang ahli dalam menilai hadis. Al-Qadi, dia seorang qadi juga. Al-Hafiz, yang hafiz dengan banyak hadis. Ya, kalau hafiz sekarang ulama muhaddis yang banyak hafal hadis, bukan hafal Al-Quran saja. Abu Abdurrahman, kunia Abu Abdurrahman, Ahmad bin Syu'aib Ibnu Ali Ibnu Sinan, ya. Ya, Ahmad bin Syu'aib Ibni Ali Ibnu Sinan Ibni Bahrin Ibni Dinarin Al-Khurasani An-Nasa'i. Jadi beliau An-Nasa'i ini adalah bagian di daerah Khurasan. Nasa'i, kenapa disebut Nasa'i? Nisbah kepada Nasa', yaitu satu kampung di Khurasan, satu daerah di Khurasan, yaitu dengan Fathun Nun Wasin Nasa'i, ya, Bada Hamzah Maftuha. Di sini Sam'ani menyebutkan dalam kitabnya Al-Ansab, menjelaskan Sami'tu an hadil bada innama sumi bihadal, kenapa dinamakan negeri itu dinamakan Nasa', daerah tersebut dinamakan An-Nasa', ya, yaitu di awal Islam, di anna muslimin lama ra'u fathah kana rijaluha ghuyiban anha, Jadi tatkala kaum muslimin ketika mau menaklukkan kota ini, daerah ini, yaitu para laki-lakinya semua keluar dari kota itu, faharabatun nisa al-wudha. Lalu yang menghadang para pejuang kaum muslimin adalah wanita. Falamma arafat al-arab, tatkala pejuang-pejuang dari Arab datang melihat, kafu anil harb, mereka tidak mau memerangi karena wanita. Lianna nisa la yuharabna, karena wanita tidak boleh diperangi. Wa qalu wada'na hadhihi al-qaryah fi an-nisa. Jadi kita telah menyerahkan, ya, menempatkan negeri ini pada wanita. Ya'nuna ta'khir hatta ya'udu waqta udu rijalihim. Maksudnya apa? Kita tunggu dulu sampai laki-laki mereka kembali, ya. Wa qila inna masum ini an-nisa, kenapa juga disebutkan nisa? Lianna nisa kunna yuharibna duna rijal. Atau disebutkan karena wanita-wanitanya yang melawan, ya, para pejuang kaum muslimin, bukan laki-lakinya. Waqad qila qadiman man dakhala nisa nasiya watan. Dan juga disebutkan juga satu ungkapan, barang siapa yang datang ke negeri Nasa, dia akan lupa negerinya. Waqad sanafal adib Abu Muzaffar Muhammad Ahmad al-Abyuri al-Abyurdi, satu juz, satu buku, ya, tentang sejarah negeri An-Nasa ini. Nah, ini sejarah sedikit nama kenapa dinamakan An-Nasa, ya. Baik, itu di daerah Khurasan, di bawah kaki gunung, ya, di bawah kaki gunung, disebutkan oleh Az-Zahabi, ya. Jadi daerahnya sangat bagus, ya. Itu biasa di lembah yang penuh dengan pohon-pohon dan sungai gitu, ya. Lalu bagaimana perjalanan menuntut ilmunya Imam Nasai ini? Imam Nasai menuntut ilmu sejak kecil. Ini sudah sering kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita dari masa kecil mereka sudah, kalau kuasa kita sekarang sudah mondok lah, ya. Dari kecil dia sudah belajar kayak Ibnu Qutaibah bin Sa'id dan umurnya masih 15 tahun, ya. Artinya sekitar tamat SMP lah dari kita. Waqama indahu bi Baghlan, dia tinggal di negeri Baghlan, itu Mesir. Qutaibah bin Sa'id ada di Mesir, yaitu sekitar setahun 2 bulan. Waqad aktsara anhu hatta balaghat riwayatu anhu, sehingga banyak sekali dia meriwayatkan hadis dari gurunya Qutaibah bin Sa'id ini, yang di dalam Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i ini ada dua, Sunan Kubra, Sunan Sugra Al-Mustabah, yang diringkas dari Sunan Kubra-nya, itu sekitar 682 riwayat dari syekhnya Qutaibah bin Sa'id. Adapun rihlah ilmiahnya, kemana saja dia melalang buana untuk ilmu, Imam Nasa'i adalah pertama pergi ke gurunya Qutaibah, kemudian berjalan, berkelana menuntut ilmu. Di zamannya pergi rihlah dalam berbagai daerah, Khurasan, Hijaz, Hijaz ini Makkah Madinah, Mesir, Irak, Basra, Kufah, Baghdad, Jazirah, Syam, Qazwin, dan lain bagi daerah lain. Waqama bi Misr wa Umrah, dan dia pernah tinggal di Mesir, bahkan menjadi qadi di Mesir, ya. Sampai di Mesir itu sekitar tahun 300-an dia. Dia lahir pada tahun 215 Hijriah. Imam Nasai lahir 215 Hijriah, ya, dan meninggal dengan umur 88 tahun pada tahun 303 Hijriah. Jadi sampai setelah beliau mengkalang buana menjadi orang besar, seorang ulama, beliau menjadi qadi di Mesir. Nah, lalu fa'adraka Ibnu Adi wa Ibnu Sini wa kana yaskun ziqaqal qanadil wa hiya mahallatun masyhura bi Misr. Ya, satu gang namanya Gang Qanadil, itu tempat yang masyhur di Mesir, ya. Fiha sukul kutub pada fatir, itu dikenal di situ tempat pasar buku loak, ya, atau menjual buku dan berbagai buku-buku di sana. Wa kana masakin asraf ala abwabiha qanadil bihadha zuqaq, bihadha zuqaq, zuqaq, zuqaq qanadil. Jadi tempat tinggal orang-orang ya asyraf, mungkin ya, asyraf ini kadang-kadang diistilahkan kepada keturunan Rasulullah SAW, atau yang dimaksud di sini adalah orang-orang tokoh-tokoh, ya, di karena yang disebutkan Gang Qanadil adalah, ya, karena di pintu-pintunya ada lampu-lampu di kita, lampu-lampu hias, ya. Dan selama dalam rihlah untuk ilmu, dia merekan hadis dari ulama-ulama besar, bahkan banyak belajar juga kepada guru-guru Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan Abu Daud dan Tirmizi, ya. Tetapi dia juga berguru kepada Abu Khari, ya, walaupun berbeda pendapat ulama. Kata Al-Mizzi mengatakan tidak belajar, tetapi Az-Zahabi mengatakan bahwa Al-Bukhari juga termasuk dari antara ulama yang di menjadi guru Imam An-Nasa'i, dan juga belajar ke Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, ya. Ini berapa rilahnya tentang dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian juga beliau ahli dalam qiraat, ya, dalam tafsir, maka beliau juga punya kutub tafsir, ya. Wa kana hasilatu al-ilmiyah ba'da rahati hadhi kabiratan jiddan, ya, setelah dia melalang buana menuntut ilmu, ya, telah mendapat ilmu, ya, maka dia kekuatan ilmunya sangat besar sekali. Wa sarifat liha alaman jahabizan, jadilah ulama yang terkenal, yang disegani. Tusadu rihlatu ilaihi min kulli makan, barang mendatang para santri-santri, para penuntut ilmu dari berbagai tempat untuk belajar kepada Imam An-Nasa'i. Wa nadhara li anna ummi rabah al-Bukhari wa Muslim, dan juga karena dia adalah ulama hadis yang enam ini, kutubus sita, ahlus sita, yang paling panjang umurnya setelah Bukhari dan Muslim. Dan beliau yang terakhir wafat dari kalangan ulama kutubus sita. Jadi waqad asbaha farisu midan, dia adalah bagaikan, yaitu ahli, ya, kuda yang berada di medannya, yang betul-betul menguasai medan ilmu hadis, ilal hadis dan rijal hadis, ya. Kemudian tentang kepribadiannya, kata Zahabi, kana syekhan mahiban, syekh yang sangat disegani, malihal wajh, ya, sangat ganteng sekali. Disebutkan elemen kasir juga menyebutkan sangat memiliki wajah yang sangat ganteng, ya. Kemudian kana nadar wajh ma'a kibar sin, walaupun sudah tua wajahnya masih kelihatan muda. Wa qala kathir wa kana fi ghayatil husn, ini Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitabnya Bidayah ini, dia adalah orang yang sangat ganteng. Fi husnil wajhi ka'annahu kan kindil, seperti mana cahaya lampu gitu. Wa kana ya'kul fi kulli yawm dikan, setiap hari makan satu ekor ayam. Dik itu beda dengan dajajah. Dajajah adalah ayam betina, dik adalah ayam jantan. Ya. Wa yashrabu alaihi naqi'an zabib al-halal. Kemudian dia minum, yaitu simpanan daripada air anggur yang halal. Tidak sampai menjadi khamar, itu maksudnya. Kemudian juga menguatkan pandangan. Ini di antara alasan beliau. Kemudian, wa kana yaqtul jima' ma'a shaumin wa yawmun wa iftar yawmun. Yani orang yang sangat kuat dalam hubungan biologis, kemudian beliau juga orang yang suka berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari, puasa Daud. Wa kana lahu arba'un zawjatin yuqasimu lahunna. Dia punya empat orang istri dan membagi waktu-waktunya. Wa la yakhlu ma'a dhalika min jaratin, dan juga mempunyai budak yang dua orang yang dia beli dengan 100 dirham. Kemudian dia membagi, menyamakan pembagiannya, baik malam maupun finansialnya, sama seperti kepada istri-istrinya yang bukan budak. Kemudian ini di antara beliau menyebutkan juga, kana kutu fi kulli yawmin ritlun khubzin, makanannya setiap hari adalah satu ritel dari roti yang bagus, ya. Kemudian dia tidak makan selain itu, baik ketika berpuasa ataupun tidak, ya. Kemudian juga wa kana yaqtur aqlu duyuk al-kibar tushtara lahu, ya, di sini tadi yang disebutkan, maka disebutkan bahwa dia orang, ya, beliau adalah sangat suka makan daging ayam pejantan gitu, ya, ayam yang jago. Menurut faedah, kata beliau, bahwa itu termasuk menguatkan dari kekuatan dalam kejantan seorang. Ini disebutkan di sini oleh penulis, ya, ataupun Ibnu Katsir menyebutkan dari ini, menguntil dari ini perkataan Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Ma'mun Hashimi. Berkata Hakim, yaitu Imam Hakim pengarang buku kitab Al-Mustadrak, aku mendengar Abdul Hussein Muhammad bin Muzaffar berkata, aku mendengar masyayikhana di Mesir, aku mendengar guru-guru kami di Mesir, ya'tarifuna Nabi Abdurrahman Nasai bitaqadum wal imamah. Mereka semua mengakui tentang keibahhebatan ilmunya Imam Nasai. Wasifuna min ijtihadi fil ibadah bil laili wan nahar, dan mereka juga memuji bagaimana kesungguhannya Imam Nasai dalam beribadah baik malam dan siang. Ya, wa muwadhabati alal hajj wal ijtihad, dan juga kesungguhan beliau selalu ingin berhaji dan juga dalam menuntut ilmu. Kemudian ini masih banyak, ya, penjelasan ulama di sini hampir mirip penjelasannya. Guru dan murid-muridnya tadi sudah kita sebutkan, guru-gurunya diantaranya tadi sudah Qutaibah bin Sa'id, kemudian juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i, ya. Kemudian beliau banyak sekali mempunyai guru, disebutkan di sini gurunya sekitar 450 orang. Ya. Berkata Imam Zahabi ketika menyebutkan terjemah Imam Nasa'i, yaitu gurunya sampai 70 dan diriwayatkan dalam kitab Sunan Nasa'i itu sekitar 334 orang gurunya, ya. Kemudian ditambah lagi dan kitab yang lainnya itu 114 orang menjadi jumlah semuanya 450 orang itu jumlah gurunya, ya. Kemudian muridnya, muridnya sangat banyak juga, terkenal di antara murid beliau adalah Abu Awana, ya, seorang pengarah kitab hadis juga. Dikasih murid Ibn Nasai an Hufadz Asri wa huwa lam yatajawaz 15 min umrihi. Karena begitu banyak Imam Nasai merupakan daripada ulama-ulama yang hidup semasanya, beliau belum masih dalam usia 15 tahun. Dan kemudian juga lamanya umur beliau membuatkan beliau banyak memiliki murid-murid yang begitu, ya, hebat. Nah, kemudian di antara ini sebut ke sini murid-murid beliau, ya, seperti Imam At-Tahawi itu murid beliau juga. Kemudian Abu Awana yang tadi kita sebutkan, Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi lalu hadis juga, kemudian Abu Awana Al-Sifrini, kemudian Abdul Qasim Tabrani, Imam Tabrani yang memiliki kitab Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Saghir, ya. Kemudian Ibnu Adi Al-Jurjani, ya. Kemudian Ibnu Nahas, ini ulama-ulama besar, ya. Kemudian Abu Hatim Ibnu Hibban, ini Ibnu Hibban yang terkenal juga ulama hadis, Ibnu Hibban, ya, Sahih Ibnu Hibban, dan lain dari para ulama-ulama, ya. Ini kehebatan beliau memiliki guru yang cukup banyak sekali. Kemudian guru-guru beliau terkenal, juga murid-muridnya begitu banyak yang menjadi ulama-ulama. Nah, ini menunjukkan tentang kehebatan ilmu beliau. Kemudian beliau memiliki karangan yang begitu banyak, ya, memiliki karangan yang begitu banyak, Sunan Kubra, Sunan Sughra, Mustaba, tafsir, ya. Ya, beliau punya juga kitab tafsir dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, jadi karangan beliau, ya, diantaranya Al-Ikhwal Akhawat, ini disebutkan sini oleh Ibn Asir, ya. Dia memiliki kitab yang banyak dalam ilal dan sebagainya. Ada sekitar sini imla itu hadisnya Tasmul Fuqaha Al-Amsar, Tasmatu Man Lam Yarwi Anhu Ghairu Rajulun Wahid, Tafsirul Quran, ya, atau Sunan Kubra, Ajar wa Ta'dil, ya. Kemudian juga beliau menulis Khasais Ali bin Abi Talib. Nah, ketika beliau menulis Khasais Ali bin Abi Talib, ada ceritanya yang menyebabkan beliau kena fitnah dan wafat karena dapat ujian tersebut. Kemudian juga beliau menulis kitab Al-Du'afa Al-Matrukin, ya, As-Sunan Rubaiyat, kitab Sunan Al-Ma'thura, Zikr Mudallisin, Amal Yawm wa Lailah, ini masyhur, ya, Amal Yawm wa Lailah, dan lainnya, Fadail Quran, Al-Quna. Ini banyak sekali dari karang-karang beliau, ada sekitar tulisan beliau 31 yang disebutkan di sini, cukup banyak. Baik, wafatnya beliau, nah, ini wafatnya beliau, ini kita sebutkan sedikit. Jadi setelah beliau dalam umur yang begitu panjang, ya, dalam beribadah terkenal dengan perjuangan ilmu dan ibadah kesungguhan beliau, ya, beliau pindah dari Mesir ke Damaskus atau Hims, Palestina. Lalu beliau di sana melihat orang-orang yang begitu fanatik kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka beliau mencoba menulis kitab itu Khasais Ali, ya, sebagai nasihatlah, ya, begitu fanatik kepada Muawiyah, maka beliau mencoba menulis kitab. Maka ketika beliau menulis kitab itu yang membuat beliau kena risiko dari hal itu. Nah, akhirnya orang-orang Syam memanggil beliau dan meminta beliau untuk menyebutkan tentang keutamaan Muawiyah. Namun beliau tidak menulis dan tidak menyebutkan tentang keutamaan Muawiyah itu. Akhirnya beliau disebutkan dipukul dan disakiti. Ada yang menyebutkan beliau wafat di Hims di Palestina, ada yang menyebutkan beliau wafat di Mekah. Kemudian Daruqani menyebutkan fa'adhu wa darabu hatta ukhrija min al-masjid. Jadi beliau diusir dari masjid, kemudian dibawa ke Mekah. Ada yang menyebutkan wafat di Mekah. Adapun Imam Ad-Darqutni menyebutkan beliau keluar berhaji, kemudian beliau di fitnah waktu di Damaskus itu, dan ketika itu beliau meninggal, kata beliau. Kemudian Ad-Darqutni menyebutkan Imam Nasa'i meminta agar dibawa ke Mekah. Lalu beliau dibawa ke Mekah, setelah beliau dipukul, disiksa di waktu di Damaskus itu, beliau dibawa ke Mekah dan meninggal di Mekah. Ini dijelaskan Ad-Darqutni, ya, dan beliau dikuburkan di Mekah. Namun ada lagi yang menyebutkan bahwa beliau itu dikubur di Palestine. Ya, ini pendapat dari Abu Sa'id bin Yunus dalam Tarikh Mesir. Ya, beliau menyebutkan beliau wafat di Palestina teman masa ini di hari Senin, ya, bukan di Mekah. Baik, di situ, di sini seorang ulama Taqiyul Fasi dalam Aqdith Thamin dalam Tarikh Biladil Amin, yaitu tentang sejarah Mekah, ulama-ulama yang hidup Mekah. Beliau menukil kedua pendapat tersebut, lalu meringkas talak min hada anna ikhtalafa fi wafati wa mawdi'aha. Maka dapat disimpulkan bahwa berbeda antara ulama tentang tempat wafat beliau dan di mana beliau dikuburkan. Ya. Ada yang mengatakan di Palestina, ya. Waqala itu pendapat dari Imam Tahawi dan Ibn Yunus wa Ibn Khair, dan ini juga yang dipilih oleh Zahabi wal Jazari nukta dalam Taqiyyah wa Safadi wal Mizzi wa Ibn Khalqan. Ini pendapat seorang ulama di situ bahwa beliau wafat di Palestina. Dan dalam pendapat menyebutkan lagi bahwa beliau wafat di Mekah. Ini pendapat dari Imam Ad-Darqutni, ya, yang disebutkan oleh Imam Hakim dari Muhammad Mishaq Al-Isfahani dari guru-gurunya yang dari Mesir. Dan ini juga pilihan dalam Ibnu Athir bahwa beliau adalah wafat di di Mekah, bukan di di Palestina. Baik. Ada kisah juga sedikit yang dinisbahkan beliau adalah qadza majamatu min ahli ilmi anna nasikana mutasyayyian. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa nasa' ini berfaham mutasyayyi, tasyayyu, ya. Seperti kata Ibnu Khalqan wa kana yatasyayya, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah Syalisam menjelaskan mutasyayyi ba'du ahli ilmi bil hadis kanasai Ibnu Abdul Bar wa amthalima la yaqulu ila tafdil Ali ala Abu Bakar wa Umar. Maksud daripada ulama hadis, kata Syaikhul Islam, ya, yang disifatkan ada tasyayyu padanya, yaitu seperti Imam Nasai dan Ibn Abdul Bar dan ulama-ulama yang seperti keduanya, kata beliau, tidak sampai mengatakan bahwa Ali lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar. Wala yara fi fi'al hadis ma yuqaddimuhu alaihima. Tidak seorang pun dari ulama-ulama hadis, jadi kalau ulama hadis yang mendahulukan bahwa Ali lebih yang mengatakan Ali lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar. Karena ada perkataan Ali sendiri mengatakan man faddalani ala Abu Bakar Umar jallatu jaddal muftari di mimbar Kufah. Orang yang mengatakan aku lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia sebagai hukuman orang pembohong. Tetapi yang disebut tasyayu oleh para ulama, ini yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang Syiah mengatakan bahwa Ahlus Sunnah juga menjadikan ulama-ulama mereka sebagai riwayat hadis. Ataupun sebagai orang liberal-liberal hari ini mengatakan diterimanya riwayat Syiah secara mutlak. Karena ada dalam rawi-rawi disebut ulama itu tasyayu. Nah, perlu dipahami kata-kata tasyayu di kalangan ulama muhadithin, itu tasyayu ini maksud adalah dalam permasalahan tertentu saja, mana yang lebih mulia antara Ali dan Utsman. Itu saja. Ada yang pendapat, oh, Ali lebih mulia dari Utsman. Tapi bukan masa khilafah. Kalau khilafah enggak ada, ulama al-sunnah semuanya, ulama hadis semua sepakat bahwa khilafah, susunan khilafah Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka mengatakan ulama-ulama yang dikatakan bertasyayu itu memilih paham lebih loyal kepada hadis Ali, ya, bahwa dia mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar. Dan ulama mengatakan orang yang telah mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar itu adalah bukan tasyayu lagi, tapi adalah Syiah Rafidah atau Syiah yang telah menyelisihi para ulama, ya. Baik. Ini sedikit tuduhan dan penjelasan terhadap beliau. Nah. Kemudian beliau pernah berselisih dengan gurunya. Ini faedah juga sedikit dalam adab menuntut ilmu. Ya. Disebutkan di sini kisah ini, ya. Kenapa Imam Nasa'i tidak mentahdis haddatsana Haris bin Miskin? Kenapa dia tidak langsung mengatakan demikian? Karena di antara guna adalah Haris bin Miskin. Tapi ada kisah antara Imam Nasa'i dengan Haris bin Miskin ini. Ringkasnya menceritakan, pada satu kali Imam Haris bin Miskin ini berbicara tentang sultan, tentang penyimpangan-penyimpangan gitu barat muridnya. Ini satu riwayat mengatakan demikian. Lalu Imam Nasa'i masuk dalam pakaian seakan-akan dia berpakaian yang jubah dan menggambarkan dia seperti seorang jasus. Ya, disikira oleh Ibnu Miskin, apa Haris Ibnu Miskin ini adalah seorang jasus. Ya. Jadi apa penyebab terjadinya ini sehingga Imam Nasa'i diusir dari majelisnya? Tapi Imam Nasa'i tidak berhenti dari belajar dari gurunya ini, tetap belajar, cuman beliau tidak berada di hadapan gurunya, berada agak di sudut yang tidak terlihat oleh gurunya. Begitu adab beliau, ya, biar guru tidak dia beliau tetap mendapat ilmu, namun beliau tidak menampakkan dirinya di hadapan gurunya. Nah, ada sebab menyebutkan di sini bahwa, ya, di antaranya Ibn Asir menyebutkan min hadil waqi'an Imam Nasa'i kana wari'an mutahharian. Ya, disebutkan bahwa Haris Ibn Miskin ini khairun fi umur tata'al bi sultan, berbicara dalam persoalan yang berhubungan dengan penguasa. Faqadima Abu Abdurrahman fadakhala ilaihi, maka Imam Nasa'i masuk, kemudian masuk ke dalam majlisnya fi ziyin ankarahu, jadi dalam pakaian yang mengagetkan Imam siapa Haris Ibn Miskin ini. Qalu kana alai kubaun tawilun, yaitu menyebutkan dia memakai topi yang panjang besar, wa qasam tawila. Ya, fa ankara zayyahu wa khafa an yakuna min ba'dil jawasis. Lalu gurunya Haris bin Miskin ini mengingkari hal itu dan mengira ini bagian dari orang apa namanya mata-mata dari para penguasa. Tamana um yadkhul lahi. Maka gurunya Haris bin Miskin ini melarang Imam Nasa'i untuk ikut belajar ke majelisnya. Maka ana yaji'u fa yaqadu khalfal bab. Maka Imam Nasa'i datang tapi duduk di belakang pintu. Ya. Wa isma' ma yaqra'u nas. Maka dia mendengar apa yang dibacakan kepada Imam Nasa'i, ya, min khar dari luar. Paman ajli dzalika lam yakul, karena itulah Imam Nasa'i ketika meriwayatkan dari gurunya ini Haris bin Miskin tidak menyebutkan hadasana wa akhbarana, tetapi bima quri alaihi, ya, tapi dikatakan dibacakan kepadanya. Di sini disebut Nasir bahwa di sini menunjukkan tentang kewaraan Imam Nasa'i. Waraknya Imam Nasa'i mutaharian, ya, sangat hati-hati. Ala taru yaqul fi kitabi Haris bin Miskin qira'atan alaihi. Yani mana dalam dia tidak, karena dia tidak, supaya dia tidak dikatakan berbohong, karena dia orang banyak tidak melihat dia di majlis Haris bin Miskin, maka dia dalam meriwayatkan hadis dari Haris bin Miskin menyebutkan Haris bin Miskin qira'atan alaihi, yang dibacakan kepadanya. Wa ana asma, saya mendengar. Wa yaqulu fihi, dia tidak mengatakan haddatsana. Ini kewaraannya, kejujurannya. Tapi dia tidak mengatakan haddatsana. Wala akhbarana, juga tidak mengatakan akhbarana. Kama yaqulu an baqil masyayikh, sebenarnya dia katakan dari syekh-syekhnya yang lain. Maka di sini para ulama, ya, fahadi ada penyebab yang tahala biha tulabul ilmi fi kulli makan wa zaman. Hendaklah seorang talib ilmi menggambarkan dengan adabnya, ya, seorang penuntut ilmu dan gurunya. Kadang-kadang guru itu memiliki sifat yang mungkin agak keras, maka disebutkan faedah di sini para ulama. Kata Imam Sa'id tidak boleh hadir oleh gurunya, tapi dia tetap hadir balik pintu, ya. Pama hadatsa baina Imam Sa'id wa baina syekhi Haris bin Miskin innama huwa misal amali. Apa yang kejadian antara Imam Sa'id dan gurunya Haris bin Miskin adalah suatu kenyataan, ya, pembuktian, ya. Misal arsal qawaid Imam Sa'id al-Jalil al-Qadar li kulli talib ilmin litaadu ma syekhi, yaitu perumpamaan contoh teladan bagaimana praktek nyatanya Imam Sa'id mempraktikkan adab seorang talib ilmi beradab sama gurunya, ya. Apa yang wajib atasnya min azimi hurmati, dari menghormati gurunya. Ya, ayasbir ala jafwati tasdur min syekhihi, yaitu hendaknya sabar dari berbagai kesalahan atau kekasaran yang datang dari gurunya. Au su'i khuluqin, karena guru itu juga manusia, ada kelemahan, atau buruknya akhlak gurunya. Wa la yasuddu dzalika an mulazamati, tapi itu tidak membuat dia untuk tidak belajar kepada gurunya. Fa inna dzalika anfa' li talib, ini ada lebih baik, ya, bagi seorang penuntut ilmu di dunia dan di akhirat. Wa qala al-Mu'afi Ibn Imran, al-Mu'afi Ibn Imran berkata, "Matsalul ladzi yaghdab 'ala al-'alim, ya, matsalul ladzi yaghdab 'ala asatin al-jami'." Jadi orang yang marah kepada gurunya seperti orang marah kepada tiang masjid. Itu istilahnya dikatakan oleh al-Mu'afi. Itulah faedah dari kisahnya Imam Nasa'i ini. walaupun beliau diusir oleh gurunya, ya, tapi beliau tetap bersabar, tetap aja belajar. Nah, ini satu adab yang disebutkan oleh para ulama, yang di antara Ibnu Athir dan lain para ulama mengambil istinbat di sini. Adab seorang thalabul ilmi jika terdapat dalam gurunya ada sifat-sifat yang membuat dia mungkin tersakiti, namun seorang murid tetap bersabar dengan jafwah guru, kesalahan gurunya, ya. Kemudian tetap belajar, ya. Nyawa guru ada kelemahan-kelemahan, ada tabiat-tabiat, ya, tidak sempurna seorang guru, tetapi hal itu tidak membuat seorang thalabul ilmi untuk lari dari majlis ilmu. Demikian ini dapat kita bahas, semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil hikmahnya. Itu saja yang dapat kita bahas kesempatan ini. Insyaallah pada kali yang akan datang kita akan bahas insyaallah terjemahannya Imam At-Tabari yang juga wafat di masa khalifahan Al-Muqtadir Billah, ya. Demikian, kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari studio 2 Cilengsi. Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan di dalam kita memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini saatnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda baik via telepon maupun pesan singkat. Telepon di nomor 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon terlebih dahulu, kami tunggu. Halo? Halo? Halo? Ya? Dengan siapa di mana? Halo? Ya? Dengan siapa di mana? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini di mana? Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu Bapak volume televisinya. Bapak cukup mendengar melalui telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo? Waalaikumsalam Pak. Yanto di Lampung. Ya, silakan Pak Yanto pertanyaannya. Halo? Halo Pak Yanto, silakan disimak, bisa disimak suara kami. Terputus nampaknya Pak Yanto. Kami mohon maaf kepada pendengar dan pemirsa TV Roja yang Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya sehingga bisa menyimak suara dari kami, kami pun bisa mendengarkan pertanyaan dengan jelas dari Bapak dan Ibu sekalian. Silakan, halo. Dari Bapak dan kalian. Silakan, halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rukmini di Jonggol. Ibu Rukmini, dikecilkan saja televisi atau volume radionya. Ibu cukup mendengarkan via telepon saja. Saya mau tanya nih, apa namanya? Tadi yang dibilang siapa tuh yang nggak mau nyebutin keutamanya Muawiyah? Itu kenapa ya dia nggak mau sebutin sampai disiksa begitu? Dia nggak mau sebutin, kenapa ya? Padahal kalau dia sebutin kan nggak masalah ya Pak. Itu saya mau tanya tuh kenapa ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Salam teman. Jadi Imam An-Nasa'i berada di Syam. Beliau melihatkan di Syam itu banyak orang fanatik kepada Muawiyah. Ketika beliau menulis tentang keutamaan Ali, biar orang-orang Syam juga paham tentang kemuliaan Ali, biar mereka tidak terjerumus dalam kefanatikan itu, akhirnya orang-orang Syam juga meminta agar beliau juga menulis untuk tentang keutamaan Ali. Dan ketika dia ditanya tentang keutamaan orang Syam juga meminta untuk ditulis tentang keutamaan Muawiyah atau menginterogasi Imam Nasa'i apa saja keutamaan Muawiyah. Ya, bukan karena tidak menjawab itu saja, karena mereka Muawiyah beliau sebutkan dijawab Imam Nasa'i seperti Ibnu Katsir menyebutkan adalah Muawiyah itu tidak tahu keutamaannya oleh saya kecuali yang doa Rasulullah mengatakan semoga Allah tidak membuat perutnya menjadi kenyang. Tapi doa Rasulullah SAW itu sebenarnya jelas para ulama adalah setiap doa Rasulullah kepada umatnya merupakan doa yang baik, bukan maksudnya makna yang zahir seperti artinya Muawiyah akan lapar terus, tidak. Nah, ketika itu ya mereka karena fanatik akhirnya beliau mendapat cobaan, dipukul dalam masjid dan beliau dikeluarkan masjid. Nah, itu sebabnya. Ya, beliau kemudian beliau di situ beliau disebutkan melihat bahwa Ali lebih afdol daripada Utsman. Di sini beliau yang tadi kita sebutkan antara ulama menyebutkan beliau adalah ada memiliki paham seperti tasyayuk dalam artian memandang bahwa Ali lebih afdol daripada Utsman. Dalam satu riwayat lain juga penjelasan ulama lain bahwa ketika dia ditanya tentang Muawiyah, dia menyebutkan keutamaan Muawiyah itu telah membalas kepala dengan kepala. Yang dimaksud oleh dia adalah ketika terjadinya pembunuhan terhadap Utsman, meninggalnya Utsman, kemudian di masa Muawiyah terbunuhnya siapa? Hussein. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau terbalasnya kepala dengan kepala. Wallahu a'lam. Itu yang disebutkan sepanjang biografi beliau yang saya baca. Penjelas-penjelas lain mungkin bisa ditambahkan oleh para ustaz lain nantinya. Cuman sebatas informasi yang saya dapatkan dari referensi yang saya baca sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang Anda ingin menyampaikan pertanyaan via telepon, kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo. Belum tersambungkan. Kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Uwais di Lombok yang bertanya, Ustadz, apakah Imam An-Nasa'i ini termasuk ulama fikih, ulama yang memahami hal-hal atau meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan fikih juga? Silakan Ustadz. Baik, tadi memang tidak kita jelaskan bagaimana manhaj dan metode beliau dalam mengumpul hadis dalam sunan beliau. Para ulama yang telah melakukan penelitian terhadap sunan beliau mengatakan bahwa hadis-hadis yang bersusun itu adalah hadis-hadis yang memang menjadikan hujah oleh para fuqaha dalam pembahasan-pembahasan fikih. Dan sunan Nasa'i menurut para ulama yang telah mengkajinya lebih dalam bahwa sunan beliau lebih fokus kepada memang hadis-hadis fikih juga. Hadis-hadis fikih juga. Dan beliau secara madhab, para ulama memandang bahwa beliau adalah bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Ya, memang kita tidak membahas secara rinci tadi akidah beliau dan juga madhab beliau. Akidah beliau Ahlussunnah Wal Jamaah dan madhab beliau secara fikih, kebanyakan ulama mengatakan beliau adalah bermadhab Syafi'i. Ya. Ini juga di antara ulama yang menyebutkan di antara terjadinya perbedaan antara gurunya Ibnu Haris Ibnu Miskin tadi, karena Ibnu Miskin menyebutkan bermadhab Hanafi. Itu di antara alasan juga ada yang menyebutkan. Ya, di antara ketidaksukaan dari gurunya Al-Harith bin Miskin kepada beliau karena beliau mazhab Syafi'i sedang Harith bin Miskin adalah mazhab Hanafi. Karena dalam pergolakan dalam pemikiran dalam mazhab itu yang sangat berat pertentangan di secara umum adalah pertentangan antara mazhab yaitu Hanafi dengan Syafi'i. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari bapak tadi di Lombok dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kembali kami berikan kesempatan masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan anak Mbak Awal. Halo. Silakan Ibu pertanyaannya. Ibu cukup mendengarkan via telepon kami saja, dikecilkan volume televisinya. Baik, sudah. Silakan Ibu pertanyaan. Saya ingin ini unik. Saya ada rumah, Ustadz. Halo? Ya. Ada rumah. Kebetulan kami tinggal di sini sudah 28 tahun. Nah, terus saya ingin pindah dari rumah ini karena memang keadaannya sudah tidak nyaman, berisik, terus anak-anak juga sudah pada berkeluarga. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini takdir dari Allah atau memang apa ya Ustadz ya? Jadi saya niatnya menjual itu karena memang ya sudah tidak nyaman gitu, ingin hijrah. Ini takdir Allah atau ketentuan Allah Ustadz? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz ya? Pertanyaannya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pindah atau tidak pindah, memang itu ketentuan Allah semua. Kita hanya berusaha dalam mengimani takdir begini. Takdir itu ada dua, ada takdir kauni, irada kaunia, diberhubungan dengan irada kaunia dan irada syariah. Irada kaunia adalah keputusan Allah yang mutlak, yang tidak bisa digeser-geser sama sekali. Dan itu tidak ada yang tahu. Kita hanya menuju dengan berusaha ke arah takdir yang kauni, yang sudah pasti itu. Tapi kita harus melakukan usaha, upaya untuk mencari yang terbaik. Nah, kemudian di dalam hal itu kita iringi dengan ikuti irada syariah, hal yang terbaik. Jika kita berada di kondisi yang buruk, di suasana yang tidak baik, kita cari posisi yang lebih baik. Ini lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lebih baik. Seperti ketika Umar bin Khattab dalam sebuah kejadian saat beliau mau mengambil kunci penyerahan, penerimaan kunci Baitul Maqdis dari orang-orang Nasrani, ya, dalam perjalanan beliau menuju ke Syam, beliau mendapat berita di Syam terjadinya wabah penyakit menular, akhirnya atau taun beliau mengundur untuk berangkat ke sana setelah musyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW yang senior. Akhirnya beliau memutuskan demikian, namun di antara sahabat ada yang mengatakan, atafiru min qadarillahi amrul mu'minin, apakah engkau lari dari takdir Allah wahai amrul mu'minin? Kata Umar bin Khattab menjawab, iya, na'am, nafiru min qadarillahi qadarillahi, iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain, jadi dari suatu takdir ke takdir yang lebih baik. Ya, maka beliau mencontohkan juga bagaimana kalau salah seorang kalian mengembalakan kambing di padang rumput yang kering kerontang. Apakah kalian akan tetap di situ atau mencari tempat yang lebih baik? Maka cari tempat yang lebih baik agar kambing-kambingnya bisa makan. Nah, demikian pula kita dalam kehidupan ini, kita berupaya, ya, setelah berupaya tidak leput daripada ista'in billah. Maka Rasulullah menyebutkan, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih segala yang bermanfaat bagimu, baik urusan dunia pun akhirat, dan mohon pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Nah, ketika kita mengambil tindakan, mengambil suatu usaha untuk berpindah ke tempat-tempat yang lebih baik dan menjual rumah ini dan seterusnya, itu hal yang lumrah, itu takdir Allah lah. Tetapi tetap berupaya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar tempat yang baru, apa yang kita lakukan ini mendapat restu dan kemudahan dari Allah SWT dan keberkahan dari Allah SWT. Jangan nanti kita lari dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, ya, atau mulut harimau ke mulut buaya, pindah satu tempat namun tempat yang baru lebih, memang baru lebih jelek lagi. Ya, maka kita selalu ista'in billah, mohon pertolongan kepada Allah SWT bahwa perbuatan-perbuatan yang diridhai, yang dimudahkan, yang diberkahi. Namun kita mencari tempat yang lebih baik. Kalau kita sudah tidak nyaman, kalau kita terganggu, enggak apa-apa, kita jual, kita cari tempat yang lebih baik, yang aman, ya, sesuai dengan upaya dan ilmu yang kita miliki. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. Ya, serahkan apa yang terjadi berikutnya adalah itu adalah kembali kepada takdir Allah. Namun kita tetap berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Sudah? Ya. Silakan pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya tanyakan Ustaz, di tempat saya itu kajian-kajiannya itu tidak sama dengan yang sering di televisi sunnah itu, jadi ada perbedaan atau malah perbedaannya hampir banyak sekali. Nah, sedangkan saya ingin menuntut ilmu, seperti di sebelah rumah saya itu ada musola yang suka ada kajian, tapi belum begitu dengan sunnah-sunnah itu bagaimana Ustaz? Sedangkan saya ingin bertolabul ini dan saya tetap berangkat, tapi yang tidak sesuai sunnah saya tidak ikuti, tapi saya mengikuti yang ada di TV-TV sunnah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah masyarakat banyak sekali paham-paham. Tentu perlu kita, tidak semua juga yang perlu dianggap semuanya sesat, tidak. Cuma di antaranya ada paham-paham yang mungkin berbeda sisi-sisinya, ya, pendapat-pendapatnya ada. Cuma perlu kita waspadai, ada perbuatan-perbuatan yang akan merusak iman secara fatal. Nah, ini pendapat-pendapat perlu waspadai. terutama keyakinan-keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW, ataupun mengutamakan ibadah-ibadah yang belum tentu atau masih diperselisihkan tentang syariatnya, disebutlah sebagai bid'ah hasanah atau bukan, ya, berselisih dalam masalah itu, maka kita pilih pendapat-pendapat yang sudah valid, yang jelas, lakukan dalil-dalil yang jelas dan tidak membuat keraguan-keraguan dalam diri kita. Itu yang utama dulu. Sama dengan ketika kita belanja di pasar, banyak sekali orang yang menjual cabai. Ketika ibu-ibu belanja cabai di pasar, pasti dia pilih cabai yang bagaimana, pasti pilih cabai yang bagus, yang sehat, yang aman, ya, yang terpercaya penjualnya, ya, atau kumpul makanan juga demikian, dibeli makanan-makanan yang sehat. Nah, kalau dalam beragama tentu akan lebih fatal lagi kalau kita tidak memilih guru yang tidak mempelajari ilmu yang disampaikan. Maka tidak boleh kalau kita asal belajar saja kalau kita tidak tahu apa akidah yang disampaikan, maka kita harus mewaspadai hal itu, karena kita belum punya modal untuk menilai ini sesuai dengan sunnah atau tidak. Kita baru belajar, bagaimana kita akan bisa mengatakan ini tidak sesuai dengan sunnah? Bahkan kita mungkin akan timbul nanti kebingungan, ya. Ini perlu diwaspadai. Tetapi kalau hanya kegiatan-kegiatan umpamanya taklim, baca Al-Quran, tahsin Al-Quran, ya, kemudian juga pembahasan-pembahasan yang sifatnya keterampilan keluarga ataupun masalah-masalah yang hal-hal yang tidak berkenaan dengan akidah, akhlak, ya, itu tidak bermasalah. Atau kecuali yang menyampaikan ilmu, ada orang-orang yang terkenal dengan ilmunya, ada ilmu yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bermasalah. Tapi kalau ada hal-hal yang memang doktrin-doktrin yang mewajibkan, mengharuskan sesuatu yang masih diperselisihkan, ini perlu diwaspadai, karena satu saat kita akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran demikian. Ya, apalagi kita tidak memiliki dasar untuk mengetahui sisi benar dan salahnya. Maka berupayalah mengikuti kajian-kajian yang benar-benar dilihat penyampaiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan serta mengkaitkan pemahaman mereka dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan ulama-ulama yang sudah terkemuka dan terpercaya di kalangan umat. Itu yang kita anjurkan. Namun jawaban ini tentu perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak bisa di general, di umum, di sama ratakan. Berbeda antara kondisi satu tempat, kondisi tempat lain, antara satu masjid dan masjid yang lain, atau kondisi seseorang dalam kemasyarakatannya juga berbeda-beda. Tapi jawaban ini jawaban umum yang dapat saya jawab. Ya, semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan jawaban dan nasihat bermanfaat. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, "Ustaz, pada masa para imam tersebut dikisahkan memang keadaan yang tidak stabil, banyak terjadi konflik-konflik politik dan kepentingan, baik itu dalam kerajaan maupun dalam dakwah. Nah, bagaimanakah ketika para imam ini difitnah, disudutkan, kemudian ada yang disiksa, mereka tetap mengajarkan agama ke masyarakat? Bukannya ketika saat ini ulama dicaci, difitnah, itu menjauhkan umatnya dari mereka? Nah, bagaimana sikap para imam ini terhadap cobaan-cobaan seperti itu dan terus menyampaikan dakwahnya? Silakan." Tentu kita semua tahu, ya, bahwa di dalam menegakkan kebenaran sangat berat tantangannya. Bahkan para nabi pun ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ya, dan semacamnya. Itu sudah sunatullah, ya. Dan itu bukan sebuah kehinaan ketika seorang nabi dibunuh, bukan kehinaan bagi dia, tapi itu meningkatkan kedudukan kemuliaan syahidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam berdakwah juga perlu, setelah kita berupaya berdakwah dengan ilmu, mengikuti cara yang terbaik, ya, manhajnya para anbiya, manhajnya para sahabat, berdakwah sesuai dengan poin-poin yang dengan ilmu yang matang, dengan kesabaran yang matang juga. Namun ujian tetap datang, itu sudah qadar Allah. Kita tetap bersabar, ya. Nah, para ulama itu sudah dulu dicaci, dimaki, para nabi juga demikian, dikatakan pembohong, pendusta, gila, ada yang mengatakan mereka gila, tukang sihir, penyair, macam-macam lah, fitnah itu sudah ada sejak dahulu. Namun kita, yang terutama bagi kita adalah jangan mundur dari karena fitnah tersebut, terangkan kebenaran pada masyarakat, bersabar menghadapi demikian, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kemenangan kepada dakwah yang benar-benar berjalan di atas Al-Qur'an Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan ketika satu dibunuh tumbuhnya 1000 orang. Kita itu sudah kenyataan. Hari ini alhamdulillah dakwah itu menyebar dengan media-media yang ada, ya, dan fitnah-fitnah bila dibanding dengan fitnah-fitnah yang dialami para ulama dahulu, wah sangat kecil apa yang kita alami. Kita pernah bercerita tentang bagaimana fitnah beratnya yang dihadapi Imam Ahmad dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, ya, dan tidak sedikit ulama yang jatuh korban saat itu. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya umat ini selalu dibina dan akidah-akidah yang benar supaya mereka tidak terfitnah, tidak termakan dengan berbagai fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin merusak agama ini dari dalam maupun dari luar. Maka kita tetap berupaya maksimal dan segala daya upaya kita maksimal. Kita harus juga tidak boleh takut dan juga tidak sembrono. Artinya menantang tanpa ada perhitungan yang jelas dan juga tidak berlebihan. Kita berjalan sesuai dengan aturan, baik aturan agama maupun aturan pemerintah, ya, sesuai ikuti dengan baik, ya, itu yang kita lakukan. Bila aturan-aturan itu sudah kita jalankan, namun tentang-tentang tetap kita hadapi, ya itu sudah sunatullah. Memang begitu, ya, ujian-ujian itu pasti ada. Makanya tidak semua orang bisa kuat di dalam perjalanan dakwah ini. Tidak semua orang yang bisa mampu untuk tegar dalam menegakkan kebenaran. Ya, maka oleh sebab itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang berjuang di jalannya, terutama para ulama-ulama yang telah berkorban waktu mereka, perasaan mereka, kebutuhan keluarga mereka, ya, dan segala apa yang mereka berikan. Disitulah terletaknya kemuliaan yang mereka beri, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatan untuk kami menimba ilmu dari Ustadz dan mendengar jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustadz. Terima kasih banyak para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung di kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu kita, ilmu kita, dan segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita diberi juga kesabaran, ya, dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam dakwah ini, ya, dan istiqomah hendaknya berpegang di atas sunnah ini sampai akhir kehidupan kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah ikut membantu dan terselenggaranya acara ini dengan baik, baik teman-teman di Studio 2 Challenge Imam untuk Studio di Mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.